Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan baca Syarh Masailul Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kemarin malam, kita membaca tiga masalah. Masalah 27, 28, dan 29. Kita pelajari masalah berikutnya, qala al-mas'alatu tsalatsuna, masalah yang ke-30. Ya, Syekh Fauzan beri judul al-akhdhu bil-iftiraqi wa tarkul ijtima'i, melakukan perpecahan dan meninggalkan persatuan. Ini agama jahiliyah. Berkata penulis rahimahullah, wa hiya min ajaibi ayatillah, dan dia, yakni masalah 30 ini, termasuk diantara keajaiban ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Annahum taraku wasiatallahi bil-ijtima', yaitu mereka meninggalkan wasiat Allah agar bersatu. Jadi wasiat Allah memerintahkan persatuan, sementara mereka tidak melakukannya. Wartakabu ma naha anhu, dan mereka melakukan apa yang Allah larang. Minal istirak, berupa perpecahan. Ini orang-orang jahiliyah. Ya, bukannya mereka bersatu, justru melakukan perpecahan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sehingga setiap kelompok, setiap golongan, bima ladaihim, dengan apa yang ada di sisi mereka, farihin, berbangga. Setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan masalah ini, asy-syarhu, penjelasan, min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara tanda-tanda, termasuk di antara keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah, annahum lamma tarakul ijtima', bahwa mereka ketika meninggalkan persatuan, ala kitabillah, di atas Kitabullah Azza wa Jal, wa syar'ihi al-munazzal ala rusul, dan meninggalkan persatuan di atas syariatnya yang diturunkan kepada para rasul, wal-i'tisama bihi, dan juga mereka meninggalkan berpegang teguh dengannya, ibtalahumullahu bittafarruq, maka Allah menguji mereka dengan perpecahan, wattasyattut, dengan percekcokan, wattanahur, dan perselisihan. Nah, ini termasuk diantara keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, shadaqallah, maha benar Allah ketika Allah mengatakan فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضُّلَالُ, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Ketika mereka meninggalkan kebenaran berupa ijtima, persatuan di atas agama Allah, maka mereka tersesat dengan melakukan perpecahan, perselisihan. وَالْفَرَحِ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ, dan mereka gembira, merasa berbangga dengan apa yang ada pada mereka berupa kebatilan. Nah, ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, diuji dengan perselisihan dan diuji dengan sifat bangga terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Wahadihi uqubatul lahum, dan ini adalah hukuman untuk mereka. Mengapa dikatakan sebagai suatu hukuman? Li'annal insana idza fariha bil batili, karena seseorang apabila bangga dengan suatu kebatilan, fa innahu la yatrukuh, maka sungguh dia tidak akan meninggalkannya. Nah, bangga dengan suatu kebatilan sulit untuk meninggalkannya. Amma idza lam yafrah bihi, adapun jika dia tidak berbangga dengannya, karena indahu tashakkukun minhu, dan di sisinya ada keraguan, fahada, maka yang seperti ini hariyun annahu yatubu, ada kemungkinan dia bertaubat, wa yarji'u anhu, dan rujuk darinya. Nah, seseorang mengamalkan suatu kebatilan dalam keadaan dia tidak berbangga dengan kebatilan itu, yang seperti itu diharapkan taubatnya. Lakin idza tuma'anna ilaihi, akan tetapi apabila dia merasa tenang, wa fariha bihi, dan gembira dengannya, fa innahu la yatahawwalu anhu, maka dia tidak akan meninggalkannya, dia tidak akan berpindah darinya. Kata Syekh, wa hadhihi uqubatun min Allah jalla wa ala, dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man taraka al-haqqa yubtala bil batil, karena siapa saja yang meninggalkan kebenaran maka dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, jadi jangan sekali-kali meninggalkan kebenaran, karena hanya ada dua. Kalau bukan kebenaran maka kebatilan. Ketika kita meninggalkan kebenaran itu berarti kita akan jatuh pada kebatilan. Itu kaidahnya. Tentunya hal ini diambil dari ayat yang kita baca tadi di atas. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Hanya ada dua pilihan. Maka jangan pernah meninggalkan kebenaran. Jangan pernah berpaling dari kebenaran. Wa man taraka al-ijtima'ah, dan barang siapa yang meninggalkan persatuan, fa innahu yubtala bitafarruqi wa tashattut wa tanahur wa tatahun, maka dia akan diuji berupa perpecahan, wa tashattut, percekcokan, wa tanahur wa tatahun, perselisihan. Nah, fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umuri dini wa dunya, maka tidaklah engkau mendapatkan unas, orang-orang yang mukhtalifin, berselisih, fima bainahum, diantara mereka, min umuri dini wa dunya, dalam urusan agama dan dunia. Illa wa tajidu bainahumul adawati wal hazazati wal baghdha, melainkan engkau akan mendapati di antara mereka permusuhan, perselisihan, dan kebencian dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Ya, berselisih dalam urusan agama mesti ada permusuhan, mesti ada kebencian di antara orang-orang yang berselisih itu. Demikian pula dalam urusan dunia, persaingan bisnis misalkan, ya. Naam, masing-masing menjual barang yang sama, bersaing, mencari pembeli, mencari pelanggan. Bahkan tidak sedikit yang tadinya dia karyawan, kemudian membuat usaha sendiri, membuka usaha sendiri, bersaingan dengan mantan bosnya. Akhirnya tidak saling, ya, menegur satu sama lain, tidak mengucapkan salam satu sama lain. Itu dalam urusan agama maupun dunia. Baru bermalik titala fima benahu. Bahkan terkadang engkau mendapatkan al-iqtital, ya, peperangan, ya, saling membunuh, na'udzubillah, di antara mereka. Ini akibat perpecahan. Sebaliknya kata Syekh, wala tajidu man yatamassaku bil ijtima'i, dan tidaklah kau mendapati orang-orang yang berpegang teguh dengan persatuan, ya, dengan bersatu di atas Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, illa wa tajidu bainahumul ulfah, melainkan engkau akan mendapatkan di antara mereka al-ulfah, persatuan, wal mahabbah, kecintaan, wattanasuru wattaawun, saling tolong menolong di antara mereka. Ini adalah buah dari persatuan, lawan dari perpecahan itu tadi. Kaannahum jasadun wahidun, seakan mereka adalah satu jasad, satu tubuh. Ya kan? Solidaritas di antara mereka kuat. Fala ismata illa bil ijtima'i ala kitab was sunnah, maka tidak ada ismah, tidak ada penjagaan, melainkan dengan bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala wahdata illa bittiba'il kitab was sunnah, dan tidak ada wahdah, persatuan, kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma ada dzalika fa innahu furqatun wa adzabun. Adapun selain itu, maka itu adalah perpecahan dan azab. Nah, pada catatan kaki di situ disebutkan hadisnya, jama'atu rahmah wal firqatu adab. Persatuan adalah rahmat dari Allah, dan furqah, perpecahan, adalah adab. Dari sini kita bisa mengetahui batilnya, ya, ucapan yang mereka sandarkan sebagai suatu hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah perpecahan. Ucapan ini la asla lahu, sebagaimana tahqiq Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah. Ya, dan ini gencar disebarkan oleh hizbiyun, yang mereka itu berselisih satu sama lain, karena mereka mengatakan dan berdalih dengan ucapan ini, perselisihan umatku adalah rahmat. Jadi kita, mari kita berselisih, gak apa-apa, bisa bersatu karena ini rahmat. Kan batil yang seperti ini. Faulail ladzina yuriduna tauhidal muslimin, maka orang-orang yang menginginkan mempersatukan kaum muslimin, kama yaqulu, sebagaimana mereka katakan, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, idza kuntum turiduna tauhidal muslimin, jika kalian ingin mempersatukan kaum muslimin, wahidul aqidah, maka persatukanlah terlebih dahulu akidah. Ya, akidah kaum muslimin semuanya harus sama, harus satu, enggak boleh berbeda-beda, enggak boleh bermacam-macam. Dan takunu jami'an ala aqidati tauhid, yaitu kalian semua berada di atas akidah tauhid. Tidak ada yang menyelisihinya dengan melakukan kesyirikan dengan berbagai macamnya. Ya, satukan dulu akidah tauhid. Allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wala tatrukun nas, dan jangan kalian meninggalkan manusia. Hada kuburi wa hada sufi wa hada syi'i, yang ini penyembah kuburan, yang ini berakidah tasawuf. Sudah sering kita lewati, ya, turuk tarekat-tarekat sufi, ya. Wahada syi'i, yang ini akidahnya syiah. Gak bisa bersatu kalau dibiarkan seperti itu. Wahidu al-aqidah ta'awwala, satukan akidah pertama kali. Ini caranya jika kita ingin mendapatkan persatuan itu, jika kita ingin menyatukan kaum muslimin. Fa'tasimu bila ilaha illallah, berpegang teguhlah dengan la ilaha illallah, ya, dengan mengamalkan syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Itu yang pertama. Summa kemudian berikutnya wahidul hukma bima anzalallah. Ya, wahidu persatukan. Bersatulah dalam berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Wambudhu al-qawanin, buanglah undang-undang itu. Wal anzimah, dan peraturan-peraturan itu. Wal adat al-qabaliyah, dan adat-adat kabilah-kabilah, suku-suku. Waghairu dzalik, dan selain itu. Nah, hendaknya ini yang dilakukan. Adapun kalian ingin bersatu sementara kalian berhukum dengan undang-undang, peraturan-peraturan buatan manusia, undang-undang orang-orang kafir, tidak bisa. Ya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Suriah. Mereka menyangka bisa bersatu melawan Bashar Assad dengan prinsip demokrasi al-madaniyah yang ada pada mereka. Ya enggak bisa. Walaupun kalian bersatu padu secara fisik, tetapi akidah kalian berbeda-beda, bermacam-macam, kemudian kalian tidak kembali kepada syariat Allah, tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena asbabu an-nasr, sebab-sebab pertolongan kalian tidak lakukan. Nah, jadi ini yang kedua, irji'u ilal kitab wa sunnah. Kembalilah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Idza kuntum turiduna al-ijtima'ah. Jika kalian ingin bersatu, wahadal muslimin, dan ingin mempersatukan kaum muslimin. Ya, jadi itu tadi yang pertama, satukan akidah, kemudian satukan prinsip berhukum dengan hukum Allah. Falan yattahidal muslimuna illa ala hadza. Maka kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali di atas hal ini. Illa ala wahdatil aqidati wa wahdatil marji', kecuali di atas menyatukan akidah dan menyatukan marji', menyatukan sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa al-hukmu bima anzalallah. Wahdatil marji', yang dimaksud adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ditambah wahdatil qiyadah, dan bersatu ya, dalam hal mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, wahdatil qiyadah, kepemimpinan itu ya disatukan. Jangan setiap kelompok punya pemimpin masing-masing. Negara di dalam negara, ya tidak bisa. Bagaimana caranya wahdatul qiyadah? Wadzalika bisami wa ta'ati liwaliyil muslimin, liwaliy amril muslim, yaitu dengan mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin yang mengurus urusan kaum muslimin, yaitu pemimpin penguasa. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin, inilah yang menyatukan urusan kaum muslimin. Ya, tiga hal tadi, menyatukan akidah, menyatukan sumber hukum, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan menyatukan kepemimpinan. Jangan masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri yang didengar dan ditaati. Harus satu, tiada kepemimpinan, baru bisa bersatu. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, inna allaha yardha lakum salatan, sungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyiku bihi syai'a, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, yaitu agama Allah. Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, berpecah-pecah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang-orang yang wallahu Allahu, yang Allah berikan kekuasaan mengurus urusan kalian. Ya, ini penguasa. Termasuk di antara munasahatu waliyil amr adalah mendengar dan taat pada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang masalah 30 ini ya. Mereka meninggalkan al-ijtima dan melakukan perpecahan. Baik. Masalah berikutnya, masalah yang ke-31, adawatuhum lid-dinil haq wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Permusuhan mereka terhadap agama yang hak dan kecintaan mereka terhadap agama yang batil. Al-mas'alatul hadiyatu wassalathun, masalah yang ke-31, kata penulis rahimahullah, wa hiya min ajabil ayati aidha, dan termasuk di antara keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah juga, mu'adatuhum ad-dina alladhi intasabu ilaihi goyatal adawah, mereka memusuhi agama yang mereka menyandarkan diri kepadanya dengan permusuhan yang sengit. Mahabbatuhum dinal kufar, dan mereka mencintai agama orang-orang kafir. Ya, ini karakter orang-orang jahiliyah. Alladzina aduhum, mencintai agama orang-orang kafir yang orang-orang kafir itu memusuhi mereka. Wa adu nabiyahum, dan memusuhi nabi mereka. Wa fi'atahum, dan kelompok mereka. Wa yatal mahabbah, mereka mencintainya dengan cintaan yang besar. Kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka lakukan terhadap nabi alaihi salatu wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihi salam, ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka dengan menyebutkan agama nabi Musa alaihi salam. Wattaba'u kutubas sihri, dan mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Wahiya min dini ahli Fir'aun, sementara sihir itu termasuk dari ajarannya ahli Fir'aun. Fir'aun adalah musuh mereka, justru mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Nah, ini keadaan orang-orang jahiliyah, memusuhi agama yang hak dan mencintai agama yang batil. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, asyarhu min masail ahli jahiliyah, termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah, allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyelisih mereka, mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'i, mereka memusuhi agama yang mereka diperintahkan agar mengikutinya. Wattiba'uhum lidini aduhim, dan mereka mengikuti agama musuh mereka. Jadi terbalik, ya. Nah, dibalik oleh mereka. Id ma'lumun, di mana diketahui anna bahwasanya al-yahuda kanu ala dini Musa alaihissalam. Orang-orang Yahudi itu berada di atas agama Musa alaihissalam. Wa anna aduwahum huwa Fir'aun wa alu Fir'aun. Dan maklum pula bahwa musuh mereka adalah Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Alladzina kanu yasumunahum su'al adab. Ya, ungkapan ini diambil dari ayatnya. Yang mana Fir'aun dan bala tentara Fir'aun menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Yuqatiluna abna'ahum, mereka membunuhi anak-anak lelaki mereka, putra-putra mereka dibunuhi. Termasuk Nabi Musa, ya, hendak dibunuh tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Justru kemudian dipingit oleh Firaun. Naam, dan dibesarkan oleh Firaun, dibesarkan di tengah-tengah keluarganya. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Wa yastamilunahum fi akhassil hiraf, dan mereka mempekerjakan, ya, mempekerjakan orang-orang Yahudi pada pekerjaan-pekerjaan yang hina. ila an ba'athallahu nabiyyah, hingga Allah mengutus nabinya, wa kalimahu, dan kalimnya yang diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Musa alaihissalam. Fa khallasahumullahu ala yadihi, maka Allah membebaskan mereka, orang-orang Yahudi, melalui tangannya. Min aduhihim, Allah bebaskan mereka dari musuh mereka. Wa a'azzahum bih, wa akramahum, dan Allah kuatkan mereka dan muliakan mereka. Wa khadala aduhahum, dan Allah menghinakan musuh mereka. Wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaih, dan menenggelamkan musuh mereka dalam keadaan orang-orang Yahudi itu menyaksikan. Nah, menyaksikannya. Ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah. Wa qarra ayunahum bidzalik, dan Allah membuat mereka senang dengan hal itu. Wa kana fit tawrati allati baina aydihim, dan di dalam Taurat yang ada di hadapan mereka, wahia kitabullah allazi jaa bi Musa, Taurat yang merupakan kitabullah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kana fiha, di dalam Taurat itu, awsafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tentang sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berulang kali kita baca. Wal amru bittiba'ihi, dan di dalamnya ada perintah agar mengikuti nabi. Wa huwa an-nabiyul ummiyyu alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah, nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Sifatnya ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini sifat nabi alaihi salatu wasallam. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan haramkan atas mereka hal-hal yang buruk. Wa yadau 'anhum misrahum, dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Sudah kita sebutkan juga ya pada pertemuan kemarin malam, apa yang dimaksud dengan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Yakni kesulitan-kesulitan yang mereka dapatkan dalam menjalankan agama mereka. Orang yang bertobat, dia melakukan suatu dosa, maksiat kepada Allah. Cara tobatnya, dia dibunuh. Ya. Dosa yang dilakukannya bukan mendzalimi orang lain. Dia dzulmun linafsi, kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Ingin bertobat kepada Allah, dibunuh. Itu kan sulit. Ya kan? Kemudian najis yang melekat di pakaian mereka, pakaian itu harus digunting. Ya, dan seterusnya. Dari hal-hal yang memberatkan mereka. Bisabab bi'annahum syaddadu, disebabkan karena mereka syaddadu, bersikap keras. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah bersikap keras atas mereka. Harrama alaihim thayyibatin uhillat lahum, dan Allah haramkan atas mereka thayyibatin, hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Bisababi kufrihim wa inadihim, disebabkan karena kekufuran dan penentangan mereka. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, la wada'a Allahu anhum hadhihi al-asar, tentu Allah akan meletakkan beban-beban ini, wa hadhihi al-aulal, dan belenggu-belenggu ini. Walakinnahum akhadahumul hasadu, akan tetapi ya, mereka terkalahkan oleh sifat hasad, iri dan dengki. Jadi barakallahu fikum, jauhi sifat hasad. Ya, karena sifat hasad termasuk sifat yang sangat membinasakan pelakunya. Perhatikan orang-orang Yahudi. Ya, mereka orang-orang yang terkenal berilmu, terkenal cerdas, tapi karena sifat hasad, maka mereka menjadi maghdubun alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kaifa yakunu hadzan nabiyyu, yakni bentuk hasad mereka, mereka mengatakan, bagaimana mungkin nabi al-mau'ud yang dijanjikan fi akhir zaman, di akhir zaman, minal arab, berasal dari bangsa Arab. Ya, mereka tidak setuju. Mereka protes. Wa min bani Ismail, dan termasuk dari keturunan Ismail. Lalu maunya mereka apa? Al-la'iku an yakuna hadha min bani Israil. Yang cocok pada mereka, yang layak adalah nabi yang dijanjikan keluar di akhir zaman semestinya dari keturunan Israil, yaitu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dari jalur Ishaq, bukan dari Ismail. Ini maunya mereka. Ini sifat hasad yang seperti ini. Ya. Nah, tidak senang dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Wala yakunu min bani Ismail, dan semestinya tidak dari keturunan Ismail, kata mereka. Hakadza qalu, demikian mereka mengatakan. Fa hasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengki terhadap Nabi Musa, wa ummatah, dan dengki terhadap umatnya. Wa kafaru bihi, dan mengingkarinya. Wa hum ya'lamuna annahu rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Walladhi hamalahum ala hada huwal hasadu wal kibru wal iyadu billah. Menjadikan mereka seperti ini adalah sifat hasad dan sombong. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Wala walamma kafaru bi Muhammadin, maka tatkala mereka mengingkari Nabi Muhammad, kanu kafirin Nabi Musa alaihissalam, berarti mereka juga telah mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabih, dan juga telah mengingkari kitabnya, alladhi huwa Taurat, yaitu Taurat. Fakafaru bitaurati allati indahum, sehingga mereka mengingkari Taurat yang ada di sisi mereka. Ini konsekuensinya. Min ajalil hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanya karena sifat hasad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastabdalu Taurata bikutubi sihri, dan mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Semakin bertambah ya musibah yang ada pada mereka. Naam. Justru mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Alladhi hiya dinu aduhim Fir'aun. Yang mana ajaran sihir termasuk merupakan agamanya Fir'aun. Musuh mereka. Li'anna sihra kana fasyian fi qawmi Fir'aun. Karena sihir kana fasyian adalah tersebar luas ya di tengah-tengah kaumnya Fir'aun. Fatarakul wahyal munazzal, sehingga mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan. Wa akhadhu bisihri, dan mereka mengambil sihir, mempelajari sihir, mengamalkan sihir. Alladzi kana alaihi aduhum, yang merupakan ajaran musuh mereka. Jadi ini termasuk hal yang ya mengherankan. Wa hadza minal ajaib. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah mengatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, mendengar, membenarkan, ya, musaddiqun membenarkan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladina utul kitab, sekelompok dari orang yang diberikan Alkitab membuang kitab Allah, wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, ini sebab orang-orang Yahudi itu dimurkai, tidak mengamalkan ilmu mereka. Justru menyelisihi ilmu itu. Ka'annahum la ya'lamun, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadzar rasulu wa sifatuhu wa ma ja'a bihi. Baik, ka'annahum la ya'lamuna hadzar rasul. Seakan-akan mereka tidak mengetahui rasul ini, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa ma ja'a bihi, dan apa yang dibawanya. Amilu amalan juhal. Mereka kelakuannya seperti kelakuan orang-orang jahil, alladzina la ya'rifuna, yang tidak mengetahui. Takabburan wa inadan, sebagai bentuk kesombongan dan penentangan. Ya, bukan karena memang tidak tahu, tapi ya pura-pura tidak tahu sebagai bentuk penolakan karena sifat sombong dan penentangan. Nah, itu. Lam yaqul, Allah Ta'ala tidak mengatakan li'annahum la ya'lamun. Ya kan? Tapi mengatakan ka'annahum la ya'lamun. Jadi mereka melakukan kekufuran itu bukan karena kejahilan, bukan karena kebodohan yang ada pada mereka, tapi karena kesombongan, penentangan. Mereka sebenarnya mengetahui. Bal qala kaannahum la ya'lamun li'annal 'alim, bahkan Allah mengatakan, mengungkapkan seakan-akan ya mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Yakni sebenarnya mereka mengetahui. Ini celaan. Jadi siak ini, konteks ayat ini celaan kepada mereka. Li'annal 'alim, karena orang yang berilmu, idza lam ya'mal bi ilmi, jika dia tidak beramal dengan ilmunya, faka'annahu la ya'lam, maka dia seperti orang yang tidak mengetahui. Ini tambih bagi kita para penuntut ilmu yang selalu mencari ilmu. Jika sudah mengetahui suatu hukum, amalkanlah hukum itu. Karena orang yang mengetahui suatu hukum kemudian tidak mengamalkannya, dia seperti orang yang tidak berilmu. Mengapa? Li'anna thamaratal ilmi al-amalu, karena buah dari ilmu adalah amalan. Untuk apa kita berilmu? Untuk apa kita menimba dan mencari ilmu? Untuk mengamalkannya. Nah, ya, kita menanam pohon, menanam tanam-tanaman, apa yang kita inginkan dari itu? Hasilnya, panennya kan, kita menunggu hasil panennya kan. Antum dulu banyak tanaman di sini, ada tebu, sampai tebunya itu rindang ya. Karena ingin menyantap hasil. Nah, kalau menanam pohon kemudian tidak berbuah, ya, tidak ada hasil yang didapat. Sama dengan orang yang menimba ilmu, mencari ilmu, kemudian tidak beramal, seperti orang yang bercocok tanam, tapi tidak mendapatkan buah dari cocok tanamnya itu. Apa yang didapatkan? Capek, letih, lelah. Faidza lam ya'mal sara huwa wal jahilu sal. Maka apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, dia menjadi seperti orang yang jahil, sama. Ya. Balil jahilu yakunu akhaffu minhu isman, bahkan orang jahil lebih ringan dosanya daripada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Perhatikan ini para penuntut ilmu. Nah, ini peringatan untuk kita. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pada kerajaan Sulaiman. Wa huwa as-sihr. Apa yang dibaca oleh setan di kerajaannya Nabi Sulaiman? Yaitu sihir. Fa aslu sihri annahu min amali syayatin. Maka asal sihir itu adalah amalan setan. Tsumma tawarasahul kafaratu 'ala ikhtilafil azman. Kemudian diwarisi oleh orang-orang kafir berdasarkan ya perbedaan zaman. Warisahu Fir'aunu wa qaumuhu, diwarisi oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa warisahu Yahud, dan diwarisi oleh orang-orang Yahudi. Badilan anit Taurat, sebagai ganti dari Taurat. Fasihru qadim, maka sihir itu sudah ada sejak lama. Ya, qadim, sudah ada sejak lama. Walakin tatawarasuhu, walakin tatawarasuhul kafaratu jilan ba'da jilan. Tapi orang-orang kafir saling mewarisinya jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Naam. Fahadha minal uqubat, dan ini termasuk di antara hukuman-hukuman yang mereka dapatkan. Anna al-insana idza taraka al-haqqa yubtala bil batil, yaitu seorang apabila meninggalkan kebenaran dia diuji dengan kebatilan. Kembali ungkapan ini diulang oleh Syekh. Wa hadhi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyar, dan ini adalah sunnah, yang ini adalah ketetapan Allah, tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Ya, meninggalkan al-haq maka dia akan melakukan kebatilan. Fawadul muslimin, contohnya untuk zaman kita, sebagian kaum muslimin taraku kitabullah wa sunnata rasul, meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Wa akhadhu bi aqwali nas, dan mengambil ucapan-ucapan manusia. Wa akhadhu ilmal mantik, mengambil ilmu mantik. Fa akhadhu ilmal kalam, ya, ilmu mantik dan ilmu kalam maknanya sama, ilmu filsafat. Hum min hadzal qabil, mereka termasuk dari jenis ini. Yaitu apa? Meninggalkan al-haq kemudian diuji dengan kebatilan. Lamma taraku kitaballahi wa sunnata rasulih, ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa akhadhu ghairahuma, dan mengambil selain keduanya. Li'annahum lamma aradu an kitabillah wa sunnati rasulih, karena mereka ketika berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, walam ya'khudhu aqidatahum minal kitabi was sunnah, dan tidak mengambil akidah mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ubtulu bi akhdhil aqidah min ulumil kafarah. Mereka diuji ya dengan mengambil akidah dari ilmu-ilmu orang-orang kafir, ilmu-ilmu filsafat. Ya, ilmu-ilmu kalam itu bersumber dari orang-orang Yunani. Ya. Terkenal tokoh filsafat mereka Aristoteles. Aristoteles. Ya. Itu orang Yunani, orang kafir. Ya, kalau digambarkan dia seperti orang yang lagi bingung, pusing. Ya, gambarnya patungnya dibuat seperti itu. Orang yang lagi mikir berat gitu. Hidupnya dalam kebimbangan. Enggak ada kejelasannya. Baik. Ini. Fa ma asbaha al-lailata bil bariha, maka begitu miripnya malam kemarin, begitu miripnya al-laila malam ini dengan al-bariha dengan malam kemarin. Ya. Nah, jadi masalah jahiliyah ini jangan dikira sudah lenyap begitu saja. Ya, ada saja orang yang mengamalkannya. Atau ungkapan yang lain, likulli saqitin laqitun. Ya, setiap barang yang jatuh mesti ada yang mengambilnya. Ya. Masalah jahiliyah, orang-orang jahiliyah sudah punah. Ya kan? Datang sebagian kaum muslimin mengambil masalah ini dan di amalkan oleh mereka, wallahul musta'an. Baik, terakhir ya. Ini paragraf terakhir ya, kita selesaikan. Wa hadza wa hakadha kullu man tarakal haqqo. Dan demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran. Fa innahu yubtala bil batil, maka akan diuji dengan kebatilan. Wa man taraka madhhab ahli sunnah wal jamaah, dan barang siapa yang meninggalkan madhhab ahli sunnah wal jamaah, fa innahu yubtala bi madhahibi al firaqid dhalah. Maka akan diuji dengan madhab-madhab kelompok-kelompok sesat. Walladzi yatahazzabu ma'al jama'ati dhallah, dan orang yang yatahazzab berkelompok ya bersama al-jama'at ad-dhallah, bersama kelompok-kelompok sesat, al-mukhalifati lil kitab was sunnah, min al-Qur'an dan as-sunnah, wa manhaj ahli sunnah wal jama'ah, dan manhaj ahli sunnah wal jama'ah, yubtala bi an yakuna ma'al firaqid dhalah, dia akan diuji dengan dia bersama kelompok-kelompok sesat. Wa hadhihi sunnatullah, dan ini adalah sunnatullah, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayyib. Fa hadha mimma yuhadhdhiru al-muslim min an yatruka al-haqq. Dan ini termasuk yang memperingatkan seorang muslim agar tidak meninggalkan kebenaran, li'annahu idza taraka al-haq, karena apabila dia meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, akan diuji dengan kebatilan. Idza taraka ahlal haq, dan apabila dia meninggalkan ahlul haq, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, ittaba'a ahlal batil, maka akan mengikuti ahlul batil, akan berkumpul bergabung dengan ahlul batil. Ya, ini terkait dengan pertemanan. Ya, bertemanlah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jika kalian meninggalkan komunitas ahlus sunnah wal jamaah, kalian akan bersatu dan berkelompok dengan ahlul batil. Ya, tidak perlu jauh-jauh cari contoh. Mungkin ada orang yang pernah bersama kita di sini, sekarang dia sudah di pondok Hizbiyun. Begitu. Ya. Meninggalkan ahlul haq diuji dengan bergabung dengan ahlul batil. Wallahul musta'an. Jadi ini mengingatkan kita ya, jangan sampai meninggalkan kebenaran, jangan sampai meninggalkan ahlul haq. Karena jika dilakukan, maka kita akan diuji dengan kebatilan, diuji dengan bergabung dengan ahlul batil, daiman wa abadan, kata Syekh. Seterusnya dan selamanya. Nah, itu masalah yang ke-31, ada watum lidinil haq, ya, permusuhan mereka terhadap agama yang benar, yang mereka menyandarkan diri kepada agama itu, kepada ajaran itu. Nah, seperti orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ini terakhir ya, supaya jelas ya, kita contohkan, mengatasnamakan diri ahlus sunnah wal jamaah, ya, aswaja, menyandarkan diri kepada aswaja, padahal pada kenyataannya mereka sangat memusuhi aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja, ya, ada kelompok namanya aswaja, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, padahal akidahnya menyelisihi akidah ahlus sunnah wal jamaah salah. Ibadahnya penuh dengan bid'ah, ya, akhlaknya akhlak yang rusak, akhlak yang buruk, ya, pada setiap aspek keagamaan mereka menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, dan penentangannya terhadap ahlus sunnah wal jamaah sangat besar. Nah, wahada min hadzal qabi, ini sama dengan karakter ini. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Tafadhalu, barakallahu fiikum.